حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني في الله، وفقني الله وإياكم للحق. الحمد لله، pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang kesabaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis, kalau di kitab ana ini 32 nomornya. Mungkin di PDF berkurang satu angka. Kalau di sini 32 menjadi 331 mungkin. Kemudian kita malam ini insyaallah akan membahas hadis yang ke-33. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma li'abdil mu'min indi jaza'un idza qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Tidaklah ada seorang hambaku yang beriman akan mendapatkan balasan di sisiku jika aku mengambil nyawa orang yang dicintainya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahala dariku, kecuali balasan itu adalah surga, al-jannah. Jadi, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Tidaklah ada balasan bagi seseorang yang jika Allah mencabut nyawa orang yang dicintainya, apakah itu anak, orang tua, istri atau suami, adik atau kakak yang dicintainya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahala di sisi Allah, ihtisab, kecuali balasan itu adalah al-jannah. Tidak ada balasan lain kecuali jannah. Nah. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata al-Allamah Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, hadzal hadits yarwihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anillah. Wa yusamma al-ulama rahimahullah hadzal qism min al-hadits al-hadits al-Qudsi, li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu 'anillah. Hadis ini diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah dan disebut oleh para ulama, semoga Allah merahmati mereka, macam hadis ini disebut dengan hadis Qudsi, hadis yang suci. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah. Jadi kalau di dalam hadis Nabi menyatakan qala Allah, ya, dan itu bukan Al-Qur'an, maka itu disebut sebagai hadis qudsi. Was-safi, ya, di sini disebut as-safi. Apa yang dimaksud dengan safiyahu min ahli dunya? ketika aku mencabut nyawa Sofiyahu. Apa yang dimaksud dengan as-safi? Was-safi man yastafihi al-insan wa yakhtaruhu min waladin aw akhin aw ammin aw abin aw ummin aw shadiqin. Orang-orang yang dipilih oleh seseorang, dipilih sebagai orang terdekat, orang yang paling dicintai. Wa yakhtaruhu, dan yang dia pilih, baik dia adalah waladin, anak, au akhin, atau saudara laki-laki, au ammin, atau paman, ya, pakci dari ayah, au abin, atau ayah, au ummin, atau ibu, au sadiqin, atau teman, rekan. Al-muhim annama yastafihi al-insan wa yakhtaruhu وَيَرَى أَنَّهُ ذُو سِلَحْ مِنْهُ قَوِيَّهُ. Al-muhim, intinya, itu adalah orang yang dipilih, orang pilihan, orang terdekat. Nah, dan dia melihat bahwasanya dia memiliki hubungan yang kuat dengan orang tersebut. Itu Sofiyahu. Nah, إِذَا أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ احْتَسَبَهُ الْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Jika Allah mengambil nyawa Sofiyahu, orang yang dia kasihi, dia sayangi, yang sangat dekat hubungannya, kemudian manusia itu ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, فَلَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Tidak ada balasan lain bagi dia kecuali al-jannah. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَرَمِهِ عَلَى إِبَادِهِ. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan besarnya fadilah, anugerah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala, wa karamihi ala ibadih, dan begitu dermawannya Allah kepada hamba-hambanya, begitu baiknya Allah kepada para hamba. Fa innal mulka mulkuhu wal amra amruhu. Karena sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah, dan urusannya di tangan Allah semua. Nah, kita ini termasuk di bawah kekuasaan Allah. Kalau kita punya anak, anak kita di bawah kekuasaan Allah. Kita punya ayah, kita punya kakak. Semua orang yang kita cintai itu di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seseorang berbuat terhadap kekuasaannya, bebas berbuat, mau dimatikan, mau dihidupkan, itu kekuasaan Allah. Tetapi, meski itu kekuasaan Allah, yang seandainya seseorang tidak mendapatkan balasan sama sekali, kita tidak bisa apa-apa, itu kekuasaan Allah. Tapi karena kemahabaikan Allah, begitu besarnya kebaikan Allah kepada makhluknya, Allah masih memberi pahala kepada orang yang orang-orang tercintanya meninggal dunia. Wa anta wa safiyyuka kilakuma lillahi azza wa jal. Engkau dan orang-orang terdekatmu, orang-orang yang engkau sayangi, semuanya adalah milik Allah. Wa ma'a dzalika idza qabada Allahu safal insan wahtasaba fa inna lahu hadzal jazaa' al 'adzim. Tetapi meski demikian, jika Allah mencabut nyawa orang kesayangan kita, dan kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah, kita akan mendapatkan balasan yang sangat besar, yaitu surga, al-jannah. Nah, itu menunjukkan demikian besarnya karunia Allah kepada kita. Begitu besarnya kebaikan Allah kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Padahal ketika Allah mematikan seseorang, itu Allah mengambil miliknya. Nah, seandainya kita tidak dapat pahala, kita tidak bisa menyalahkan. Kita merasa itu suatu hal yang biasa. Nah, orang mengambil haknya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala meski mencabut nyawa seseorang, dan orang itu, orang yang mencintainya bersabar, maka Allah masih memberikan pahala. Padahal yang diambil itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadzal hadits aydan min al fawaid. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah-faedah, al-isyarah ila af'alillah. Ini terdapat isyarat tentang perbuatan-perbuatan Allah. Min qawlihi, dari firman-Nya, ya, dalam hadis ini, idza qabadtu safiyahu, jika aku mengambil nyawa orang yang dia cintai. Berarti ketika ada orang yang meninggal, meninggalnya seseorang itu karena perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syakka anna Allah subhanahu fa'alun lima yurid. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah yang maha suci, fa'alun lima yurid, maha berkuasa untuk berbuat sekehendak Allah. Walakin yajibu alayna an na'lama anna fi'lallahi kulluhu, anna fi'lallahi kulluhu khair. Tetapi yang wajib kita ketahui bahwa semua perbuatan Allah itu baik. La yunsabu syarru ilallahi abadan. Tidaklah keburukan itu dinisbatkan kepada Allah selama-lamanya. Karena setiap perbuatan Allah itu baik, mengandung hikmah yang besar. Nah, tetapi ketika orang tidak sabar, tidak berusaha untuk mengingat Allah, dia melihat suatu keburukan di situ. Kalau semua yang terjadi berupa perbuatan Allah itu semuanya baik. Nah, وَالشَّرَّ إِذَا وَقَعَ فَإِنَّمَا يَقَعُ فِي الْمَفْعُولَاتِ وَلَا يَقَعُ فِي الْفِعْلِ. Jika terjadi keburukan, keburukan itu terjadi pada maf'ulnya, bukan pada fi'ilnya. Yang Allah takdirkan itu, kalau ada keburukan, Allah mentakdirkan yang baik dan buruk dalam pandangan manusia. Yang baik dalam pandangan manusia itu kalau orang manusia dapat kesehatan, dapat harta, tambahan rezeki, dapat rumah, dapat istri yang salihah, itu menurut manusia baik. Sedangkan yang buruk menurut manusia itu kalau dia dapat sakit, dia kehilangan uang, misalkan dia berhenti dari pekerjaan. Nah, itu dalam pandangan manusia itu buruk. Begitu. Contoh kalau dia sakit, manusia mendapat sakit, manusia menganggap itu buruk bagi dia. Nah, dari sisi perbuatan itu baik. Dari sisi perbuatan Allah itu baik karena mengandung hikmah yang besar. Dengan sakit seseorang akan mengingat nikmat Allah dikala dia sehat. dengan sakit, dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak hikmah-hikmah yang lain. Nah, dengan sakit mungkin dia menjadi tidak bebas berbuat dosa yang dia rencanakan sebelumnya. Nah, dan berbagai hikmah-hikmah yang lain. Famasalan, contohnya, kata Syekh, إذا قدر الله على الإنسان ما يكره فلا شك أن ما يكره الإنسان بالنسبة إليه شر. Jika Allah mentakdirkan kepada manusia sesuatu yang dibenci oleh manusia itu, tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang dibenci manusia itu dalam pandangan manusia itu adalah buruk. لكن الشر في هذا المقدر لا في تقدير الله. Tetapi keburukan itu dalam muqaddar, bukan dalam takdir. لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّرُهُ إِلَّا لِحِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ. Karena Allah tidaklah mentakdirkannya kecuali karena mengandung hikmah yang besar. إِمَّا لِلْمُقَدَّرْ عَلَيْهِ وَإِمَّا لِعَامَّةِ الْخَلَقِ. Bisa jadi kebaikan yang besar itu kepada orang yang ditakdirkan. Orang sakit, misalkan. Fulan sakit. Bisa jadi kebaikan itu dengan sebab dia sakit, fulan tadi mendapat kebaikan. Wa imma li'ammatil khalq, atau juga kebaikan itu bagi orang-orang selain fulan. Orang-orang yang tidak mendapat sakit itu dapat hikmah yang besar juga. Mereka bisa, kalau sesama muslim, mereka bisa berkunjung pada fulan yang sakit tadi sehingga mendapat keutamaan berkunjung. Iyadatul marid, keutamaan berkunjung kepada orang yang sakit, yang keutamaannya besar. Didoakan 70 ribu malaikat. Nah, selama menjenguk orang sakit, dia akan memetik buah-buahan di taman-taman surga. Seakan-akan dia memetik pahala demi pahala ketika sedang menjenguk orang sakit itu. Dapat kebaikan. Baik fulan yang ditakdirkan sakit maupun orang lain dapat kebaikan juga. Ahyanan takunul hikmah khasah bil muqaddar alaih. Kadangkala hikmah itu khusus bagi orang yang ditakdirkan saja. Wa ahyanan fil khalqi ala sabilil umum. Dan kadangkala kebaikan itu berlaku bagi seluruh makhluk secara umum. Al-muqaddar alaihi idza qaddara Allahu alaihi syarran wa sabara wa ihtasaba nala bidzalika khairan. Seseorang yang mendapatkan takdir tadi, jika Allah mentakdirkan keburukan kepada dia, keburukan dalam pandangan dia, tapi dia bersabar, dia mengharapkan pahala, nala bidzalika khaira. Ia akan mendapatkan kebaikan. إذا قدر الله عليه شرا ورجع إلى ربه بسبب هذا الأمر. Jika Allah mentakdirkan keburukan kepada dia, dia sakit, dia kehilangan harta, ورجع إلى ربه, tapi dengan sebab takdir tadi dia kembali kepada Rabb-nya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. بسبب هذا الأمر, karena sebab perkara ini, ya, maka itu kebaikan. لِأَنَّ الْإِنسَانِ إِذَا كَانَ فِي نِعْمَةٍ دَائِمًا قَدْ يَنْسَى شُكْرًا الْمُنْعِمْ عَزَّ وَجَلْ وَلَا يَلْتَفِدْ إِلَى اللَّهِ. Karena manusia, ya, kalau dia berada dalam kenikmatan terus-menerus, kadangkala dia lupa bersyukur kepada pemberi nikmat Allah Azza wa Jal. Dan dia tidak berpaling kepada Allah sama sekali. Dia tidak menoleh kepada Allah. Lupa. Ketika sehat terus, banyak harta terus, hidupnya mudah terus. Nah, kadangkala bisa membuat lupa. فَإِذَا أُصِيبَ بِالضَّرَّاءِ تَذَكَّرْ وَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ. Ketika dia mendapatkan musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, barulah dia ingat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu fi dhalika fa'idah 'azimah lahu. Sehingga hal itu memberikan faedah yang besar bagi dia. Amma bin nisbati lil akharin fa inna hadha al muqaddar 'ala al syakhs idza darrahu qad yantafi bihi al akharin. Sedangkan orang lain, jika seseorang mendapatkan takdir yang dirasa tidak menyenangkan, kadang orang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Wala nadribu lidzalika mathalan, kita berikan satu contoh. Bi rajulin indahu bait min at-tin fa arsala Allahu mataran ghaziran daiman. Kita ambil contoh, misalkan seseorang memiliki rumah dari tanah. Rumahnya dari tanah. Kemudian Allah mengirim hujan yang lebat, yang banyak. Fa inna sahiba hadzal bait yatadarrar. Maka pemilik rumah ini mungkin akan merasa mendapatkan kerugian. Ya. Kalau rumahnya dari tanah. Nah, mungkin akan ditimpa kesusahan. Nah. Lakinnal maslahah al-amah linnas maslahah yantafi'una biha. Tetapi maslahat umum bagi selain orang itu, orang lain dapat manfaat dengan hujan yang lebat tadi. Dengan hujan yang lebat, maka tanaman-tanaman menjadi tumbuh dengan baik. Nah, dengan hujan yang lebat, maka tidak ada kekeringan. Air kembali banyak. Nah, manusia yang lain mendapatkan manfaat. Meski fulan yang rumahnya terbuat dari tanah, ketika terkena hujan yang sangat lebat tadi, menyebabkan rumahnya menjadi tidak seperti biasanya, tidak normal. Nah, صار هذا شرا على شخص وخيرا للآخرين. Jadilah hal ini buruk bagi seseorang, tetapi baik bagi orang lain. ومع ذلك فكونه شرا لهذا الشخص أمر نسبي. إذا أنه شر من وجه لكنه خير له من وجه آخر. Sehingga keburukan bagi orang tadi, seakan-akan ketika hujan deras menimpa rumahnya, itu keburukan bagi dia. Ini adalah keburukan yang nisbi, keburukan yang relatif. Nah, karena itu keburukan dari satu sisi, tapi kebaikan di sisi yang lain. Gitu. Keburukan di satu sisi, dia rugi. Karena rumahnya mungkin ada kehancuran, ya. Tapi kebaikan dari sisi lain, dia mungkin dengan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia bersabar dan ihtisab, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin nanti Allah akan memberikan ganti rumah yang lebih baik bagi dia. Nah. فَيَتَّعِذُ بِهِ وَيَعْلَمْ أَنَّ الْمَلْجَأْ هُوَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا مَلْجَأْ إِلَّا إِلَيْهِ. Kemudian dia merasa musibah itu sebagai nasihat bagi dia. Dan dia mengetahui bahwasannya yang menjadi sasaran berlindung hanya Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah. فَيَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا فَائِدَةً أَكْبَرَ مِمَّا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْمَضَرَّةِ. Kemudian dia mendapatkan faedah yang lebih besar dibandingkan kerugian yang dia dapatkan. المهم أن المؤلف ذكر هذا الحديث في باب الصبر لأن فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبر الإنسان على قبض صفيه أنه ليس له جزاء إلا الجنة. Intinya bahwasanya muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab kesabaran karena di dalamnya terdapat faedah yang besar, bahwa jika seorang bersabar ketika orang yang dia cintai diambil nyawanya oleh Allah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Wallahul muwaffiq. Dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Naam. Tayyib. Mungkin itu. Kalau ada yang perlu disampaikan, tafadhalu. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fiik. Nah, jika ada seorang kafir yang berbuat jahat kepada kita, atau bahkan bukan orang kafir, orang muslim juga berbuat jahat kepada kita, nah, apakah boleh bagi kita mendoakan keburukan bagi dia? Nah, dijelaskan oleh para ulama, mubah, boleh mendoakan keburukan yang setimpal. Setimpal ya, setara. Gitu. Walaupun kalau seandainya dia bersabar, maka itu lebih baik. Kalau dia tidak mendoakan keburukan, itu lebih baik. Tapi kalau dia mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi dia, maka itu mubah, boleh. Nah, dan sahabat Nabi pernah juga ada contohnya dari sahabat Nabi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dijadikan gubernur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sebuah wilayah, ada orang-orang yang memfitnah artinya menuduh dengan tuduhan yang dusta bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan banyak kejahatan, sholatnya tidak benar, dia tidak adil. Disampaikan kepada Umar. Nah, maka oleh Umar didatangkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apakah benar seperti yang mereka katakan? Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan klarifikasi, penjelasan bahwasanya tidak benar. Tabayyun ya, diperjelas oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan bagi orang tadi yang telah memfitnah dia, menuduh dia dusta. Mendoakan agar dibutakan matanya. Nah, atau doa-doa keburukan semisal dengan itu. Maka ini ada contohnya. Dan diketahui juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu tidak mengapa jika meminta doa keburukan bagi orang yang mendzalimi kita setimpal, setara atau sama dengan kedzaliman yang dia lakukan kepada kita. Nah, itu mubah. Tapi kalau mau bersabar, tidak malah mendoakan kebaikan, itu insya Allah lebih baik. Nah, tetapi yang dilarang adalah kalau kita mendoakan doa keburukan kepada orang yang zalim kepada kita dengan keburukan yang lebih besar dibandingkan kedzaliman dia kepada kita. Misalkan, dia mencuri sandal kita. Sandal kita cuma berapa harganya murah, gitu. Tapi karena kita sangat marah kepada dia, kita mendoakan kedzaliman, mendoakan keburukan yang banyak, yang lebih besar dari harga sandal tadi. Semoga Allah mematahkan kakimu, misalkan. Nah, barakallahu fiik. Itu berlebihan. Itu berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dia hanya mendzalimi sedikit kepada kita, tapi kita mendoakan keburukan banyak sekali ke dia. Nah, itu melampaui batas. Nah, tapi kalau mendoakan keburukan untuk dia yang telah berbuat dolim kepada kita, setimpal dengan kedoliman dengan dia kepada kita, maka itu mubah, boleh. Nah, tapi bersabar itu lebih baik, insya Allah. Tayyib. Naam, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Iya, untuk doa keburukan bagi orang-orang yang menyimpang, yang mendakwahkan hal-hal yang buruk, itu memang seingat ana ada beberapa doa dari para ulama salaf tentang hal itu. Nah, artinya itu boleh insya Allah jika setimpal sesuai dengan bentuk penyimpangan dia. Nah, tetapi kalau seandainya kita mendoakan hidayah atau kebaikan untuk dia, insya Allah itu lebih baik. Insya Allah lebih baik. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nah. Nah, boleh. Enggak apa-apa. Artinya diucapkan istighfarnya. Ucapan. Nah, kalau kalau itu sebuah karena kita tidak sadar, tidak sadar maka tidak mengapa, insya Allah. Kalaupun juga karena kesadaran itu termasuk zikir dan itu tidak merupakan bagian dalam sholat yang diperbolehkan. Di dalam sholat yang dilarang adalah perbincangan antar manusia. La yaslu fi syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada ucapan manusia. Ucapan manusia seperti mendoakan orang lain, yarhamukallah, itu tidak boleh. Atau menjawab salam wa alaikumussalam, itu tidak boleh. Tapi kalau bentuk zikir, maka itu diperbolehkan. Astagfirullah, misalkan. Atau subhanallah, atau alhamdulillah, Allahu Akbar, misalkan. Ya, itu diperbolehkan. Nah. Dan Nabi SAW jika beliau sholat malam, qiyamul lail, dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman, riwayat Muslim, dijelaskan, setiap kali beliau sampai pada membaca ayat rahmat, tentang rahmat Allah, beliau berdoa, meminta kepada Allah. Nah, kalau sampai pada ayat azab, kehancuran bagi suatu kaum, beliau berlindung. Ada doa kepada Allah. Nah, itu insya Allah juga sama dengan zikir. Tetapi semestinya, kalaupun ada zikir di luar zikir-zikir sholat, itu adalah ungkapan spontan. Ungkapan yang sifatnya tidak direncanakan. Nah, yang demikian insya Allah tidak mengapa. Kalau kita menyengaja membuat zikir tersendiri di luar dari zikir-zikir sholat, selalu seperti itu, maka ini yang terlarang. Nah, wallahu a'lam. Nah, ayyakumullah bissalam. Nah. Ya. Ya. Apakah seorang wanita itu lewat antara dia dengan sutra? Simpangnya ya. Nah, tidak mengapa kalau kalau di depannya, artinya di balik sutrohnya. Di balik sutrohnya tidak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jazakumullah khairan. Baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.